aku cinta kamu, tapi kamu tak cinta aku. Ku tak pernah tahu apa salahku hingga kamu tak suka aku, tak mau aku. Mungkin di matamu aku tak pantas untukmu, tapi tak mengapa aku sadari kekuranganku ini. Aku rela, oh aku rela, bila aku hanya menjadi selir hatimu untuk selamanya. Oh aku rela, ku rela. Aku sudah bilang ku kan terus mengagumi, ku kan terus cinta, terus merindu, meski kau diam saja, kau diam saja. Aku rela, oh aku rela, bila aku hanya menjadi selir hatimu untuk selamanya. Oh aku rela, ku rela. Aku rela, oh aku rela, bila aku hanya menjadi selir hatimu untuk selamanya. Oh aku rela, ku rela. Selir hatimu untuk selamanya.